Bismillah. Qala al-mu'allif rahimallahu ta'ala, yaitu Ibnu Qudamah al-Maqdisi al-Hambali rahimallahu ta'ala. Kata beliau, fa'in jama'ah, ini masih lanjut terkait dengan orang yang jima' kemarin. Sudah kita jelaskan bahwa siapa yang berjima' batal puasanya di siang hari di bulan Ramadan. Terus dia bayar kafarah. Dia bayar apa? Kafarah. Iya. Sekarang masih lanjutannya tentang orang yang berjima. Fa in jama'a wa lam yukaffir hatta jama'a thaniyatan. Kalau dia berjima, tapi dia belum bayar kafarah sampai dia berjima lagi yang kedua. Paham ini mubat? Apa yang terjadi? Takaffaratu wahidatun. Maka kafaronya cuma satu. Ini sebenarnya perkataan umum ya, dan mengesankan memang ada yang berpendapat seperti itu. Yang benarnya dirinci dulu, dirinci. Ini dia berjima sebelum kafaro dalam sehari itu, dalam hari itu, atau di hari berikutnya. Dipahami kan? Ini dirinci. Iya. Pertama, kalau dia berjima di hari yang sama, sudah dia berjima, anggaplah di jam 1 siang. Kita hayalkan. Dia datangi istrinya apa? Setelah sholat duhur. Di siang hari di bulan Ramadan. Setelah itu sebelum asar dia datangi lagi. Ini masih dalam sehari. Dan dia belum bayar kafaro. Di yang pertama. Belum bayar kafaro di yang pertama. Apakah wajib baginya satu kafaro atau dua kafarah? Ini kalau belum bayar, apakah wajib padanya satu kafarah atau dua kafarah? Ini dalam satu hari dia dua kali. Dia dua kali. Iya. Maka beliau katakan di sini kafaratu wahidah, maka kafaronya cukup sekali saja. Dan ini bisa dikatakan tidak ada khilaf dalam madhab. Kalau masih dalam sehari. Karena dia jima yang kedua, itu kan jima bukan karena apa? Dalam keadaan dia berpuasa. Dia jima karena sudah batal apa? Puasanya tidak masuk. Tidak masuk. Walaupun ada sebagian juga yang mengatakan tetap bayar kafaro karena di sini dia kan setelah berjima kan wajib juga menahan puasa. Bukan karena puasanya. Puasanya sudah batal karena, tapi karena menghormati Ramadan. Jadi sudah dia batal dengan jima, dia tetap tidak boleh makan. Untuk menghormati apa? Ramadan. Ada yang mengatakan karena kalau dia jima dalam menghormati Ramadan, dia wajib lagi kafarah. Tidak, yang benarnya tidak. Karena jima yang kedua itu karena dia sudah tidak apa? Berpuasa lagi. Ini kalau masih dalam sehari, cukup satu kali. Demikian pula kalau dia tambah 3 kali jima, 4 kali jima, terlanjur mi hari ini, insya Allah besok enggak mi. Ya kan? Paham-paham? Ini cukup sekali saja. Walaupun 10 kali di hari itu, maka kafaronya berapa? Hah? 1 kali. Ini masih dalam sehari. Kalau 2 hari, yaitu di hari yang berbeda, hari ini jima belum kafaroh, hari besok jima lagi, berapa kafarah? Dipahami kan? Ini beda hari. Beda hari. Iya, ini berselisih. Tentang yang beda hari ini. Tentang yang beda hari. Apakah wajib baginya dua kafarah atau satu kafarah? Ada dua riwayat. Di antara ada ulama yang berpendapat bahwa dia bayar satu kali kafaroh saja. Kalau dia belum bayar, kalau sudah bayar kemarin dia jima, sudah bayar sorenya dia langsung tebus sekalian dikasih orang buka, ya kan? 60 bungkus kan begitu, 60 bungkus, 60 nasi dia bayar, besok lagi bayar lagi. Kalau ini katanya enggak, cukup sekali saja kalau belum bayar. Ini pendapat dalam mazhab Hanabilah. Demikian pula ini adalah mazhab Abu Hanifah rahimallahu taala. Alasan mereka karena kafaro itu kan satu jenis. Kafaro itu apa? Satu jenis. Ketika berkumpul semua ini jenis, maka cukup satu saja. Iya kan? Cukup apa? Satu kali saja dilakukan. Satu kali saja dilakukan. Sebagaimana kata mereka, kalau ada orang bersumpah dengan banyak sumpah, kemudian dia belum membayar kafaro terkait dengan itu, cukup dia bayar satu kafaro saja. Ini pendapat. Sementara pendapat kedua, wajib baginya untuk setiap hari satu kafaro. Artinya satu kafaro kan nilainya 60 orang miskin. Wajib. Ini pendapat Malikiyah, Syafi'iyah. Kalau dia berjima dalam dua hari, satu kali hari ini, satu kali besok, maka dia bayar berapa kafaro? Dua. Kalau berturut-turut tiga hari, ini keterlaluan sekali ini. Tiga hari berturut-turut, maka bayar berapa? Tiga kali. Ini dari Malikiyah dan Syafi'iyah. Dan ini yang benarnya. Karena setiap hari itu puasa tersendiri. Itu adalah puasa tersendiri. Walaupun sebagian orang mengatakan kita lihat kepada kondisi dari yang berjima itu. Kalau orang miskin, kita katakan, cukup sekali kamu bayar. Ya, kalau orang kaya, harus setiap hari. Tapi membedakan seperti ini bahaya. Nanti orang miskin, sudah 30 hari saja kita jima. Kan cukup sehari di akhir. Ini bahaya. Ini pendapat seperti ini, bahaya. Orang miskin akan bermudahan. Jadi pintu ini tidak dibuka. Tidak dibuka. Biar miskin kita katakan, sudah setiap hari 60. Siapa suruh? Saya 60, 120 ini gimana saya tidak bisa? Siapa suruh? Iya. Kalau tidak mau ya jangan lakukan. Kalau tidak mau jangan lakukan. Apalagi itu adalah dosa. Bukan masalah ini dosa. Kalau kita buka ini berarti kita buka dia melakukan apa? Dosa. Kan sepakat. Siapa yang mendatangi istri di siang hari di bulan Ramadan? Dosa. Paham gak ini? Dosa. Maka tidak dibuka ini pintu, itu lebih baik. Karena kita tidak buka pintu dosanya. Kita tidak buka pintu dosanya. Ini yang benarnya insyaallah taala apa yang dipegang oleh Malikiyah Syafi'iyah. Kemudian kata beliau rahimallahu, wa in kafara tsumma jamaa. Ini yang tadi cabangnya. Kita bicarakan ini. Kalau dia sudah membayar kafaro, kemudian dia jima lagi. Fa kafaratun tsaniyatun. Maka wajib dia bayar kafaro yang kedua. Yang benarnya tadi dirinci. Dilihat harinya. Apakah di hari yang sama atau beda apa? Hari. Jelas ini. Mubar? Paham rincian tadi? Wa kullu man lazimahul imsaku fi Ramadan fajama'a fa'alaihi kafaroh. Dan setiap yang wajib menahan di bulan Ramadan, kemudian dia berjima, maka wajib baginya untuk bayar kafaroh. Ini masalah terkait dengan orang-orang yang memiliki udur syar'i di bulan Ramadan. Boleh untuk tidak berpuasa. Paham? Boleh untuk tidak berpuasa, tapi kan dia harus menahan, tak boleh juga dia makan minum dengan bebas, kan begitu? Ya, dia menahan untuk tidak makan dan minum juga bukan karena itu, tapi untuk menghormati apa? Ramadan. Kalau bagaimana kalau dia berjima di siang hari? Orang-orang memiliki udur tadi, sedang menyusui, sedang hamil, ya, atau sedang musafir, bagaimana kalau dia berjima, berhubungan, ya, orang-orang tadi itu? Apakah dia wajib jual kafaro atau tidak? Ya, dilihat dari pendapat penulis, beliau bilang fa'alaihi kafaro. Dikatakan oleh Ibnu Qudamah, maka wajib baginya untuk bayar kafaro. Jadi walaupun dia bersafar, tidak boleh jima. Tidak boleh apa? Jima. Karena dia kan wajib menahan. Tidak? Menahan. Dia makan ya ketika dia lapar, tapi setelah itu dia tahan. Tidak boleh dia makan dengan bebas. Paham Mubat? Demikian pula orang haid. Ya, apalagi kalau itu memang tidak boleh didatangi. Yang sahib al-adhar yang lain, sakit, menyusui, ya kan? Ini kata dia alaih kafaro. Tapi yang benarnya berbeda dengan pendapat beliau. Ya, mereka kan diizinkan untuk tidak berpuasa. Ya, ketika ini kan jima dilarang kapan? Apa hilangnya? Kan dia membatalkan apa? Puasa. Nah, ini orang tidak puasa. Ini orang tidak puasa. Yang benarnya menyelisih apa yang dikatakan penulis. Itu yang benarnya. Iya. Kemudian kata beliau rahimallahu taala, "Wa man akhkara," selesai. "Wa man akhkara qada." Ini kita masuk masalah qada. "Wa man akhkara qada," kan dari orang yang boleh tidak berpuasa itu ada yang qada. Ya kan? Seperti siapa? Musafir, marid, terus al-hamil wal murdi berdasarkan pendapat mayoritas. Tangan. Ya, dipilih oleh Ibnu Taimin, Ibnu Bas. Lajnah Daimah cocok, jelas kan? Ini dia qada. Ah, sekarang kapan dia qada? Kata beliau, kan qada itu alhamdulillah bebas dari dua Syawal sampai apa? Sya'ban. Qada diluaskan waktunya berdasarkan hadis Aisyah radhiyallahu taala anha. Beliau qada biasanya di Sya'ban. Dia katakan limangka nanti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena kedudukan Rasulullah, Rasulullah sibuk, beliau sibuk melayani Rasulullah, akhirnya tidak sempat qada kecuali apa? Di Sya'ban. Ini menunjukkan luas waktunya. Luas waktunya. Ini pendapat mayoritas yang luas waktunya. Berbeda dengan pendapat orang-orang Zahiriyah. Mereka mengatakan bahwa qada itu wajib mubadarah. Wajib segera. Siapa yang mengakhirkannya bahkan pada bulan setelah Syawal berdosa. Mereka berdalil dengan ayat-ayat umum. Berdalil dengan ayat-ayat umum seperti ayat apa? Wasari'u ila magfirati rabbikum, diperintah untuk bersegera. Katanya asal ada asal dalam perintah bersegera adalah apa? Wajib. Ya, benar. Kita katakan seperti itu, wajib. Perintah itu wajib alal faur. Kalau kosong dari korina. Kalau ada korina yang memalingkan dari faur ke tarohi, itu kan boleh. Itu kan apa? Boleh. Dan ini yang memalingkan ayat tadi itu kan ayat umum. Dipalingkan oleh apa yang dilakukan oleh apa? Aisyah, dan Nabi tidak mengingkari istrinya. Seandainya qada Ramadan harus segera, pasti Nabi katakan tidak boleh begitu. Tidak mungkin Nabi membiarkan apa? Kemungkaran di keluarganya. Ya, di keluarganya. Sekarang waman akhara al-qada li udrin hatta adrakahu Ramadan akhar falaysa alaihi ghairuhu. Siapa yang mengakhirkan qada karena udur? Siapa yang mengakhirkan qada karena udur? Sampai dia didapati oleh Ramadan yang lain, maka tidak ada baginya selainnya. Maksudnya qada saja. Tidak, dia qada lagi. Jadi tahun ini tidak sempat qada karena udur. Udur. Misalnya apa? Dia ada utangnya. Dia akhirkan di Sya'ban. Ternyata di Sya'ban sakit sampai masuk Ramadan. Ini udur syar'i. Atau saat dia qada, dia nipas. Dia mau qada di akhir Sya'ban, dia nipas. Paham kan? Atau saat dia mau qada, ternyata dia hamil atau dia menyusui. Ini namanya udur apa? Syar'i. Atau dia safar. Dia apa? Safar. Ini namanya apa? Udur syar'i. Jelas ini? Diakhirkan karena udur yang syar'i. Maka tidak ada atasnya selain qada saja. Artinya ini menjadi utangnya. Setelah Ramadan berikutnya, dia qada lagi. Wajib dia qada apa yang telah lalu. Jelas ini? Tidak ada bagiannya kecuali itu. Terus wa ini kalau udur, wa in farrata. Kalau dia farrat tafrit, lalai tanpa udur, maka at'ama ma'al qada li kulli yaumin miskina. Dia beri makan bersama qada untuk setiap hari satu miskin. Untuk satu miskin. Ini kata beliau terkait dengan itu. Dia bilang wajib baginya apa? Tanpa udur wajib baginya apa? Qadha dan bayar apa? Fidyah. Ya? Dan masalah bayar fidyah ini terkait dengan orang akhirkan tanpa udur, ini diperselisihkan oleh para ulama. Diperselisihkan. Ada yang berpendapat wajib fidyah bersama qadha. Ini pendapat di antara yang dinukil dari Abu Hurairah, Ibn Abbas, Ibn Umar radhiyallahu ta'ala anhum. Ya, radhiyallahu ta'ala anhum berpendapat seperti itu. Ada juga yang berpendapat dia cukup qadha saja. Ada yang berpendapat cukup qadha saja tanpa apa? Fidyah. Ini pendapat orang Hanafiya. Pendapat orang Hanafiya. Iya. Apa dalil mereka? Dalilnya ayat. Ya kan? Allah kan cuma katakan fa'iddatum min ayyamin ukhor. Maka dia cukup mengganti hari yang lain. Tidak ada dibilang fidyah. Tidak ada dibilang apa? Fidyah. Ini. Dan Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullahu taala ada rincian yang bagus di Syarah Mumti dalam masalah ini, bahwa siapa yang mengakhirkan qadha sampai didapati oleh Ramadan, dia berdosa. Tidak wajib baginya kecuali qadha saja. Ini yang beliau kuatkan. Beliau kuatkan. Syekh Ibnu Utsaimin. Sebagian fuqaha juga mengatakan siapa yang mengakhirkan tanpa udur, ada yang mengatakan wajib kasih makan saja. Tidak qadha. Ya, tidak qadha. Cukup kasih makan saja. Katanya karena mereka bilang itu sudah keluar dari tuntunan Nabi. Tuntunan Nabi itu dilakukan di antara Ramadan, bukan setelah lewat apa? Ramadan. Mereka berdalil dengan ayat hadis man amila amalan laisa alaihi amruna fa huwa raddun. Katanya tidak boleh. Tapi pendapat yang paling tepat adalah yang paling pertengahan, tidak ada fidyah, tidak ada fidyah wajib baginya apa? Qadha saja. Karena memang ayat tadi, dan itu yang dipilih oleh zahir pilihan Syekh Ibnu Utsaimin rahimallahu taala. Ya? Zahir yang dipilih oleh Syekh Ibnu Utsaimin rahimallahu taala berdasarkan zahir ayat. Berdasarkan zahir ayat. Kemudian juga walaupun keluar Ramadan tetap wajib qadha, karena itu utang. Utang itu dia kapan dia mampu dia bayar. Kapan dia mampu dia bayar. Walaupun kalau dia fidyah juga bersama qadha, itu lebih hati-hati berdasarkan pendapat sebagian sahabat tadi. Ya, dia fidyah juga di samping dia qadha, itu juga enggak masalah. Itu enggak masalah. Ya, untuk hati-hati kita pegang itu. Untuk hati-hati. Ini kan wa in tarakal qadha hatta mata li udri. Sekarang kalau sekarang dia tinggalkan qadha sampai meninggal, tapi karena udur. Jadi dia tidak qadha puasanya sampai dia meninggal, tapi karena ada udurnya. Dia tidak ganti-ganti puasanya karena udur sampai dia meninggal. Ternyata dia meninggal ada utang puasanya. Fala syai alaihi. Tidak ada apa-apa begini. Mudah, kan dia ada udurnya. Dia ada apa? Udurnya. Tidak ada apa-apa. Dia meninggalkan bukan karena telantar, bukan karena apa? Ya, tidak melakukannya. Tapi memang dia boleh mengakhirkannya. Kemudian datang udurnya. Tidak ada apa-apa baginya. Tidak ada apa-apa baginya. Tidak ada dosa baginya. Iya. Wa in kana li ghairi udri. Bagaimana kalau tanpa udur? Diakhirkan sampai mati. Tanpa udur. Maka beliau bilang, ut'ima anhu likulli yaumin miskin. Diberi makan, ya, atas namanya untuk setiap hari satu orang miskin. Ini kan sampai dikatakan seperti orang yang tidak mampu. Ya, sama dengan orang yang tua sekali, tidak mampu lagi berpuasa, atau orang yang sakit tidak diharapkan apa? Sembuh. Dia kasih makan. Dia kasih makan. Illa yakuna sawman duran. Kecuali katanya puasanya itu adalah puasa nagar. Fa innahu yusawm an. Maka tidak dikasih makan, tapi dipuasakan atas namanya. Ia memang puasakannya adalah apa? Walinya. Ini yang dikecualikan. Tapi yang benar yang dipilih oleh Syekh bin Baz rahimahullah ta'ala itu umum. Itu umum. Apakah puasa nadar atau selain nadar. Sama. Ada pilihan bagi walinya untuk memberi makan dari tarikannya, dari harta peninggalannya. Dan sunnah baginya untuk puasakan atasnya. Dia gantikan. Tidak apa-apa. Berdalil dengan hadis umum. Hadis Aisyah radhiyallahu ta'ala anha. Ya. Man mata wa alaihi siyam soma anhu walihu. Siapa yang meninggal dan ada utang puasanya, maka walinya berpuasa untuknya. Dipaham ini? Walinya berpuasa untuknya. Dan wali ini berpuasa untuknya itu hukumnya adalah sunnah. Hukumnya adalah apa? Sunnah. Hadis ini kan umum. Nadar ataupun apa? Bukan nadar. Ini dipilih oleh Syekh bin Baz. Umum. Walaupun mazhab Hanabila hanya nadar saja yang boleh digantikan. Tidak. Dalilnya ini umum. Tidak ada dibilang puasa nadar atau puasa Ramadan. Puasa Ramadan. Umum. Sunnah bagi wali untuk puasakannya. Kalau dia tidak, ya tidak apa-apa kasih makan. Kan boleh dua sekarang. Kalau dia puasakan, maka tidak kasih makan. Kalau dia kasih makan, berarti tidak perlu apa? Puasa. Jelas kan? Tergantung pilihan dari walinya. Walinya itu ya kerabatnya, ahli warisnya. Ya, ahli warisnya. Ini yang dipegang oleh Syekh bin Baz rahimallahu taala terkait dengan hal itu. Kemudian kata beliau rahimallahu taala, wa kadzalika kullu nadri taatin, demikian pula seluruh nazar taat sekalian beliau sebutkan, singgung. Semua nazar taat ketika seorang meninggal belum sempat melakukannya, maka walinya melakukannya. Paham ini? Dia bernadar untuk berumrah, dia bernadar untuk berhaji, dia bernadar untuk berkurban. Maka yang melakukannya apa? Walinya. Walinya. Paham kan? Ya, walinya. Ini banyak hadis tentang ini. Seperti ada seorang datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ia mengatakan bahwa ada mengatakan ibunya meninggal tiba-tiba. Ya, dia ingin bersedekah. Ada juga mengatakan bahwa ibuku punya utang. Ya, dia belum sempat bayar. Ada juga mengatakan ibuku ada nadar. Ya, semuanya di Nabi katakan anjurkan untuk menggantikannya. Untuk menggantikannya. Ini terkait dengan orang yang meninggal dan punya utang puasa. Punya utang puasa. Jadi ini yang karena ya tanpa udur. Adapun karena udurnya maka itu dimaafkan, tidak perlu dipuasakan untuknya. Tidak perlu dipuasakan untuknya. Iya, puasa umum. Kemudian selesai ini, alhamdulillah. Kata beliau rahimahullah taala, bab ma yufsidu shaum. Bab apa yang membatalkan puasa. Setelah belum membahas puasa, ya, siapa yang boleh berpuasa dan siapa yang tidak, siapa yang boleh tidak berpuasa dan siapa yang wajib berpuasa, belum langsung membahas apa yang membatalkan puasa. Ya, belum akhirkan makan sahur dan berbuka, ya kan? Belum. Sekarang langsung saja pembatal puasa. Pembatal puasa. Pembatal puasa ada beberapa bentuk. Yang pertama, kata beliau, waman akala au syariba. Ini golongan pertama. Siapa yang makan atau minum, tapi syaratnya sengaja. Siapa yang makan atau minum, tapi syaratnya apa? Sengaja. Ya, dia ingat kalau sedang berpuasa, batal puasanya. Adapun kalau dia tidak sengaja, atau dia lupa kalau sedang berpuasa, maka apa? Tidak batal puasanya. Man akala, berdasarkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, man akala au syariba ya nasian wa shaim ya falyutimma shaumahu. Siapa yang makan atau minum dalam keadaan dia lupa kalau dia sedang berpuasa, maka hendaklah dia sempurnakan puasanya. Tidak batal. Ya, kalau sengaja batal. Berdasarkan ayat Al-Quran dan disepakati oleh para ulama. bahwa makan dan minum membatalkan puasa. Seperti ayat waqulu washrabu hatta yatabayyana lakumul qaitul abyad minal qaitil aswad minal fajr. Tsumma atimmu siyama ila lail. Makan dan minumlah sampai jelas bagi kalian benang putih dari benang hitam, yaitu fajar. Kemudian sempurnakanlah puasa sampai malam. Demikian pula hadis Nabi SAW, ya, idza adzana Bilal fakulu wasrubu. Kalau Bilal adzan, maka makan dan minumlah. Fa inna Bilal yu'adzin bilail. Sungguh Bilal adzan di malam hari. Kemudian setelah itu dikatakan, wa idza adzana Ibnu Ummi Maktum famsiku. Kalau adzan Ibnu Ummi Maktum, maka tahanlah. Tidak boleh lagi makan, tidak boleh lagi apa? Minum. Dan disepakati ini bahwa makan dan minum adalah membatalkan puasa dengan sengaja. Ya. Demikian pula yang semakna dengan makan dan minum itu membatalkan puasa. Yang semakna dengan makan dan minum, ya, seperti zaman sekarang ini infus, ya, tapi ulama membagi dua, ya, infus vitamin yang mughadhdhiyah, yang mengenyangkan, pengganti dari makanan, dan infus obat. Kalau infusnya vitamin mengenyangkan, batal. Ya, kalau infusnya hanya obat saja, tidak ada, ya, mughadhdhiyah, tidak membuat kenyang, bukan pengganti dari makanan, maka ini apa? Tidak membatalkan puasa. Dan dia tidak masuk lewat mulut. Ya, lewat mulut. Ini disebutkan. Demikian pula semakna dengan makan dan minuman adalah rokok. Rokok ini haram. Ya, rokok haram. Tidak diragukan. Tapi apakah dia membatalkan puasa? Membatalkan. Dan itu adalah semakna dengan makan dan minum. Ya, dan juga orang kalau merokok biasa kenyang juga. Ya, lihat orang merokok. Baru bangun merokok. Benda makan, yang penting rokok. Lihat orang berbuka puasa, orang-orang perokok. Dia tidak apa-apa, tidak ada nasi, tidak ada, ya, pisang hijau. Yang penting ada rokoknya. Itu sudah cukup baginya. Nah, ini membatalkan puasa. Membatalkan puasa. Sama. Di luar daripada keharaman. Di luar daripada apa? Keharaman. Semua semakna dengan itu. Ya, semua yang semakna dengan itu. Bahkan nanti akan disebutkan oleh penulis rahimahullah ta'ala setelahnya. Ya. Masalah apa? Terkait dengan ini juga yang mirip adalah al-ista'at. Al-ista'at. Kata beliau rahimahullah ta'ala, al-ista'at. Atau dia melakukan isti'at. Ya, isti'at yaitu memasukkan sesuatu lewat hidung. Kan kalau lewat hidung masuk juga kemana? Saya tidak mau makan dan minum lah. Saya taruh saja air dari hidung. Nah, sampai masuk. Apa batal puasanya? Batal. Isti'at itu membatalkan puasa. Ya, kalau sampai ke perut. Kalau sampai ke perut. Oleh karena itu, Nabi SAW melarang Lakit Ibn Sobirah untuk mubalaghah dalam istinsyak. Bermubalaghah dalam istinsyak dalam keadaan apa? Berpuasa. Kata Nabi SAW, balik fil istinsyak ila antakuna so'ima. Bersungguh-sungguhlah dalam memasukkan air ke hidung, kecuali kamu dalam keadaan apa? Berpuasa. Paham ya? Kecuali kamu dalam keadaan berpuasa. Artinya, karena hal itu akan membuat apa? Puasanya apa? Batal. Puasanya batal. Iya. Nah, kalau dia makan atau minum dengan tidak sengaja, maka tadi tidak batal. Demikian boleh isti'ab. Kalau dia isti'ab, ya, tidak sampai masuk ke jauh, tidak membatalkan puasa. Demikian pula dia kalau dia berwudu, dia beristinsyak, tidak masuk. Nah, kalau masuk dengan sengaja, batal. Kalau tidak sengaja, artinya dia berkumur-kumur atau masukkan air ke hidung, ternyata masuk di tenggorokan. Tidak sengaja, tidak batal. Sama semua pembicaraannya. Sama semua pembicaraannya. Jadi kapan sengaja, batal. Kalau tidak, tidak batal. Awistiqo. Awistaqo. Demikian pula kalau dia melakukan istiqah, muntah. Muntah ini, ya, diselisihkan oleh para ulama apakah dia membatalkan puasa atau tidak. Ya, ada perselisihan terkait dengan ini. Iya. Sebagian para ulama, ya, ada yang berpendapat bahwasannya ya muntah itu tidak membatalkan puasa secara mutlak. Artinya mau sengaja atau tidak, tidak batal. Tidak sengaja atau tidak, tidak batal. Sebagian ulama, tapi mayoritas ulama merinci. Dilihat dari muntahnya, kalau tidak sengaja, maksudnya tiba-tiba dia mau muntah tanpa dia sengaja, tidak batal. Tapi kalau dia sengaja, dia masukkan misalnya tangannya, nah, di dalam tenggorokannya misalnya, kan bisa muntah, ya, maka ini membatalkan puasa. Ini pendapat mayoritas, dan ini yang benarnya. Yang tadi itu sebenarnya mereka katakan tidak membatalkan karena dia dhaifkan hadisnya. Hadis ini yang akan saya sampaikan. Mayoritas mengatakan bahwa dirinci, kalau sengaja batal, kalau tidak sengaja tidak batal. Berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi, Abu Daud, Ibnu Majah, disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah taala. Man dzara'ahu al-qai fala qada'a alaihi. Wa man istaqa'a fa 'alaihi al-qada. Siapa yang dipaksa oleh muntahnya, maksudnya dia muntah dengan tidak sengaja, maka tidak ada qada baginya dan artinya puasanya sah. Dan siapa yang muntah dengan sengaja, maka wajib baginya apa? Qada. Wajib baginya qada. Ini kan jelas. Sebagian ulama tadi itu mengatakan muntah secara mutlak batal puasa, dia dhaifkan ini hadis. Dia dhaifkan apa? Ini hadis, tapi yang benarnya hadisnya adalah hadis sahih. Dan kalau itu sahih, maka rincian Nabi itu lebih utama untuk diamalkan. Paham kan? Jadi muntah tidak boleh bilang mutlak. Ketika antum ditanya apakah muntah membatalkan puasa, apa jawabannya? Dirinci, ini ingat pendapat jumhur. Sengaja batal, tidak sengaja tidak batal. Misalnya kita naik kendaraan, naik mobil, tiba-tiba kayak mual, muntah. Ini namanya tidak sengaja. Maka puasanya apa? Tidak batal. Tidak batal. Kalau dia sengaja, batal. Ini rincian yang tepat sesuai dengan hadis tadi. Sesuai dengan hadis tadi. Ya? Kemudian masalah selanjutnya ini istiqa muntah. Awistimna, awistamna. Di antara membatalkan puasa adalah istamna atau istamna onani, berhubungan dengan berjima dengan tangan. Iya, istimna ini membatalkan puasa. Membatalkan apa? Puasa tentunya karena keluar apa? Mani. Dan dia tidak menjaga syahwatnya. Dan ini pendapat mayoritas. Karena kenapa saya bilang pendapat mayoritas? Karena ada pendapat dari orang Zuhiriyah, tidak batal. Yang batal itu jima. Ini kan dia tidak jima. Dia cuma pakai tangannya, kemudian dia keluar. Tidak batal katanya. Tapi yang benarnya pendapat mayoritas batal. Karena ketika Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam hadis qudsi terkait dengan orang yang berpuasa itu, ya. Apa yang Allah bilang? Hah? Apa yang Allah bilang? Apa lagi hadisnya? Hah? Apa Abdullah? Hah? Kullu amali bin Adam lahu illa asyam fa innahu li wa ana ajazibi. Kenapa bisa? Langsung Allah sebutkan setelahnya alasannya. Allah Subhanahu wa taala sebutkan alasan setelahnya. Apa itu? Dia bilang apa? Yada'u syahwatahu min ajli. Dia tinggalkan syahwatnya karenaku. Orang yang onani, dia tak tinggalkan syahwatnya karena Allah. Batal puasanya. Batal apa? Puasanya. Nah, beda kalau kafaro, ini pembicaraan lain. Apakah wajib bagi yang kafaro? Tidak cocok. Ini tidak. Karena yang disebutkan kafaro sebelumnya adalah apa? Yang berjima. Jelas ini onani. Yang wajib baginya adalah ganti puasa. Puasanya batal dan dia harus ganti dan tobat. Dan bertobat. Ini termasuk pembatal puasa. Istamna. Au qabbala au lamasa fa amna au amda. Atau dia mencium atau meraba-raba. Dia tidak cium tapi dia raba-raba. Maksudnya istrinya Ismail. Ya, kalau orang lain dosa. Ya. Fahamna sehingga keluar maninya. Jadinya tidak lakukan istimna, tidak lakukan jima. Dia hanya cium-cium terus istrinya sampai apa? Keluar maninya. Au amda atau keluar madinya. Keluar madinya. Maka ini dianggap batal puasanya. Tapi yang benarnya para ulama dalam hal ini merinci. Dilihat dulu orangnya. Dilihat orangnya mubat. Iya, karena masalahnya ada banyak penukilan dari Nabi SAW. Seperti dalam hadis Abu Hurairah, pernah ada seorang datang kepada Nabi SAW bertanya tentang mencium istrinya. Nabi bolehkan. Satu lagi datang bertanya, Nabi tidak bolehkan. Katanya ternyata yang tidak dibolehkan adalah anak muda, yang dibolehkan adalah orang tua. Karena biasanya anak muda bahaya. Paham Ubat? Dan merusak puasanya. Maka dari sini para ulama merinci. Karena memang ada penukilan boleh, ada penukilan tidak boleh. Jadi mencium, meraba istri ini dirinci. Membatalkan puasa atau tidak, boleh atau tidak. Boleh atau tidak. Tidak diragukan kalau tidak keluar apa-apa, boleh. Tidak ada masalah seorang mencium. Karena Umar Ibn Khattab datang kepada Nabi SAW bertanya. Dia cium istrinya, datang kepada Nabi, gimana ini puasanya? Nabi katakan, bagaimana pendapatmu kalau kamu berkumur-kumur? Tahu berkumur-kumur? Kalau kamu berkumur-kumur saja, tidak minum airnya, tapi cuma apa? Berkumur-kumur. Dia bilang, tidak masalah. Karena boleh orang berwudu. Kan berkumur-kumur. Tidak ada masalah. Kata Nabi, sama. Maka kenapa itu? Artinya, tidak ada masalah. Itu sama dengan kumur-kumur. Kan tidak masuk, tidak sampai apa? Keluar. Paham ini? Jadi kalau tidak sampai keluar, tidak ada masalah ini. Ini sekarang ini, bagaimana kalau dia sampai keluar? Nah, apakah tidak boleh atau tidak? Maka dilihat orangnya. Ini rinciannya. Pertama, kalau orang yang bertanya itu adalah memiliki syahwat yang kuat. Memang anak muda baru menikah. Iya, dia menikah di hari 29 Syakban atau dia menikah di bulan Ramadan. Sebagian ulama mengatakan tidak boleh menikah di bulan Ramadan. Ini karena bahaya. Siapa mampu tahan? Apalagi anak muda. Kalau orang tua, dia menikah di Ramadan atau tidak. Anak muda menikah di Ramadan, ini bahaya, musibah. Dia harus bayar banyak kafaro nanti. Ya, di samping umat panai sudah pusing, bayar kafaro lagi, ini bahaya. Jadi jangan tahan diri, jangan menikah di bulan Ramadan. Sebagian para ulama tidak membolehkan. Paling sedikitnya makruh. Karena ini masalah. Ya. Jadi kalau dia adalah orang memiliki syahwat yang berlebihan. Dia yakin kalau dia cium istrinya akan keluar mani. Ya, karena orang tinggi syahwatnya baru sentuh sedikit keluar. Kalau tinggi syahwatnya. Ini mohon maaf Ismail. Ya. Ada orang begitu Ismail. Iya. Atau Anda ini diharamkan baginya untuk mencium, karena akan mengantarkan apa? Dia wasilah untuk merusak apa? Puasanya. Bukan karena tidak boleh mencium. Bukan. Boleh kan suami istrinya? Bukan karena itu. Tapi kalau kita buka untuk orang ini, akan membuat puasanya apa? Batal. Akan membuat puasanya apa? Batal. Kalau ini tidak diperselisihkan, seperti yang dinukil oleh Ibn Abdul Bar, akan tidak dibolehkannya. Akan yang tidak di, akan tidak dibolehkan orang ini. Karena bahaya. Bahaya. Yang seperti ini. Yang kedua, punya syahwat. Punya syahwat, tapi dia yakin dia bisa menahannya. Artinya, dia memang punya syahwat. Ketika dia cium istrinya, dia raba istrinya, dia bisa menahan dirinya. Ya? Nggak lanjut. Dia langsung, astagfirullah, sudah nih. Iya. Kalau orang Makassar, jauh-jauh kok. Hai Ismail. Iya. Artinya dia bisa mengendalikan dirinya. Dia bisa kendalikan dirinya. Maka yang seperti ini kata para ulama, makruh. Makruh, tidak haram. Makruh baginya apa? Mencium. Ya. Karena tidak aman nanti. Bisa saja dia tidak kendalikan. Ya, buta mata. Ya, bisa saja. Ini baginya. Hukumnya dimakruhkan. Yang ketiga, ada orang memang tidak bergerak syahwatnya sama sekali. Seperti Sheikh Al-Kabir, orang yang sudah tua, mau dia cium istrinya, dia raba, dia peluk istrinya, sudah tidak ada lagi bergerak itu syahwat. Pak Ismail, keinginan masih ada, tapi ya badan sudah keok. Ya. Kalau ada jamaah saya, orang tua, dia bilang sudah ATM atas bawah. Ya. Maksud tahu atas bawah, artinya atas bawah sudah. Iya, keinginan masih ada, tapi atas bawah sudah ATM katanya. Iya, ATM artinya tidak mampu lagi untuk berbuat. Apa hukum mencium baginya? Mubah? Nah, mubah. Tidak apa-apa. Demikian pula anak muda yang tidak punya syahwat. Anak muda dia masih muda, tapi tidak ada syahwatnya. Ya, tidak ada syahwatnya. Enggak tahu siapa yang begitu. Tapi kan kita berhaya. Bagaimana? Sebetulnya ada anak muda tapi apa? Tidak punya syahwat. Tidak punya syahwat. Nah, yang orang yang seperti ini ya, dari sisi puasa boleh dia mencium istrinya. Kalau dari sisi hukum nikah, dia mubah menikah juga. Jadi mubah mencium, mubah juga menikah. Tidak wajib menikah, tidak sunnah baginya. Tapi boleh dia menikah kalau dia punya uang. Dia punya uang. Ini kalau tidak punya syahwat. Ini beberapa rincian terkait dengan orang yang seperti ini, yaitu mencium atau meraba istri. Jadi hukum kesimpulannya sebenarnya, semuanya bilang tidak membatalkan puasa kecuali keluar mani. Kecuali keluar mani. Tapi pertanyaannya, apakah boleh dia mencium atau meraba istrinya? Itu dia. Ada mengatakan ada golongan yang diharamkan, ada golongan yang makruh, ada golongan yang mubah. Tiga, tergantung orangnya. Tergantung orangnya. Ini masya Allah berkaitan dengan ini. Insya Allah kita lanjut lagi di pertemuan besok.